kita masih melanjutkan ucapan Umar bin Khattab al-Jittu al-Sihru wa-Tawutu al-Syaitan. Umar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Jitt adalah sihir, yang dimaksud dengan Tawut adalah Syaitan. Ucapan Umar ini ala sabilil mithal, hanya contoh. Laisa ala sabilil tahdid, bukan pembatas. Artinya al-jib itu salah satu contoh. Al-jib adalah sihir, salah satu contoh tagut adalah syaitan. Buktinya seorang pembesar yang mengajak kepada kesesatan juga disebut tagut. Berhala juga disebut tohu, bukan hanya syaitan. Berarti ucapan Umar ini contoh, bukan pembatas. Bolehkah seperti ini? Tentu boleh. Tentu boleh. Tafsiran-tafsiran seperti ini boleh, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengumpulkan seluruh pendapat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, agar kita tidak sempit apabila kita memahami hanya dari seorang sahabat saja atau seorang ulama saja. Karena banyak di antara tafsiran sebagian sahabat itu hanya contoh, bukan pembatas. Seperti rafatih di Nasrat al-Mustaqim, jalan yang lurus. Apa tafsiran dari kalangan para sahabat? Di Nasrat al-Mustaqim, Al-Quran. Ada yang menafsirkan As-Sunnah, ada yang menafsirkan Abu Bakar dan Umar. Apa itu? Contoh. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam juga sering sekali bersabda, dan itu bukan pembatas. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam dari Imam Abu Dawud bahwa idza tabaytum bil aynati wa aqadtum adnab al maqarib wa waditum bil zar'i wa taraktum al jihad. Hanya empat di sini. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara aina, kalian memegang ekor-ekor sapi bertani, beternak. Waraditum bil zar'i, dan kalian ridha, bangga dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Hanya empat di situ. Sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Apakah empat hal tadi tidak mungkin jadi lima, enam, tujuh? Tentu mungkin, bisa jadi 20, 50, 100, bahkan ratusan. Perbuatan kaum muslimin yang menyebabkan kaum muslimin itu terjatuh ke dalam kehinaan. Yang empat disebutkan oleh beliau itu contoh, bukan pembatas. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah membatasi, karena pembatasan lebih afdol daripada contoh. Pembatasan, definisi, ta'rif, itu lebih afdol daripada contoh. Dengan contoh orang bisa salah paham. Oh, ternyata tagut itu hanya syaitan, ternyata al-jib itu hanya sihir, padahal tidak, itu hanya contoh. Oleh karena itu di sini beliau membatasi, membuat ta'rif. Dan ini memang tugas para ulama. Tugas para ulama membuat ta'rif seperti ini agar apa? Agar kaum muslimin paham. Seperti perkataan segala urusan dunia adalah boleh kecuali yang dilarang. Adakah kalimat seperti ini di dalam Al-Quran? Tidak ada. Adakah kalimat seperti ini di dalam hadis? Tidak ada. Tidak ada, kan? Itu ucapan para ulama untuk apa? Untuk memudahkan kaum muslimin agar kaum muslimin menjadi faham. Perintah yang didahului oleh larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kalimat seperti ini ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada di hadis? Tidak ada. Ini ucapan para ulama mengintisarikan dari Al-Quran dan Sunnah. Agar apa? Agar kita yang bukan ulama menjadi faham. Ya. Oleh karena itu hanya mempelajari qaulullah wa qaul rasul, qaulullah wa qaul rasul, tanpa ucapan sahabat, tanpa pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya, maka besar resikonya. Dan itu terjadi bagian anak muda hari ini yang belajar langsung dengan Al-Qur'an, bahkan terjemahan, sekedar terjemahan hadis-hadis Bukhari, Muslim terjemahan, maka banyak dari mereka yang tidak paham, akhirnya masuk ke dalam pemahaman-pemahaman besar. Kenapa? Tanpa bimbingan para ulama. Nah, di sini beliau menta'rifkan at-taghut wa ajma'u ma qila fihi. Kalimat yang paling mewakili tentang apa itu taghut. Apa itu taghut? Pengertiannya, ta'rifnya, definisinya yang paling mewakili adalah huwa ma tajawaza bihi al-'abdu hajjahu. Apa yang melampaui batas dari diri seorang hamba. Hamba itu kan mempunyai sifat-sifat hamba. Ini melampaui batas, melebihi. Dalam hal apa? Min ma'budin au matbu'in au muta'. Dalam hal disembah, di saat diikuti dan ditaati. Tiga hal ini, ya, bukan dalam hal dicaci maki, kan ada caci makian yang melewati batasnya. Ada orang kita caci maki lewat batas, dia nggak akan jadi taghut. Karena melampaui batas itu dalam hal ditaati, diikuti dan disembah. Ya. Wa makna min ma'budin ay bi ilmihi wa ridahu. Yang pertama, ma'bud, disembah. Seorang hamba disembah, ya tentu sudah jelas melewati batas apapun bentuk penyembahan itu. Kalau namanya disembah, tentu melampaui batas. Mana mungkin seorang hamba kalau disembah? Sembah itu, yang disembah itu Tuhan, Rob. Nah, bentuk penyembahannya macam-macam. Ai bi ilmihi wa ridahu, tapi dengan syarat dia tahu dan dia ridho. Yang disembah itu tahu dan ridho. Sebab tanpa syarat ini, maka Nabi Isa menjadi taghut. Ya, Nabi Isa itu taghut. Disembah kan? Kamu kaum Nasara, orang-orang Kristen hari ini menyembah Nabi Isa, berarti Nabi Isa taghut. Ya, tidak ada seorang ulama pun mengatakan Nabi Isa taghut. Padahal jelas Nabi Isa disembah. Ali bin Abi Thalib disembah-sembah oleh Syiah Rafidah. Syekh Abdul Qadir Jailani disembah oleh sebagian kaum muslimin, kaum sufiyah. Apakah kita katakan mereka itu taghut? Ali bin Abi Thalib taghut, Hasan Husain taghut? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Isa, Ali, Hasan Husain, Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya tidak tahu kalau akhirnya mereka akan disembah. Atau tidak ridho. Tidak ridho, ya. Yang taghut itu dia disembah dan dia senang disembah, dan dia tahu sedang disembah orang, dia biarkan saja, atau bahkan dia senang, atau bahkan dia menyuruh. Itu taghut. Jelas Fir'aun jelas taghut. Ya. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana di awal kitab yang pernah dijelaskan oleh beliau. Kemudian matbu' diikuti berlebihan. Diikuti berlebihan. Ada orang besar kita simpati kepada beliau. Beliau datang ke masjid setiap kali terdengar azan, kita ikuti. Ya. ini belum berlebihan, belum melampaui batas. Ya, ya sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid kita ikut. Ini belum melampaui batas. Ya, dia keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri kita ikuti. Ini belum melampaui batas. Ya, ah begitu dia melakukan hal-hal yang bid'ah, yang tidak disyariatkan oleh Islam ini kita ikuti, ya itu sudah melampaui batas. Ya. Oleh karena itu masuk ke dalam tauhid ini adalah tokoh-tokoh agama yang sesat yang diikuti oleh pengikutnya, maka bisa menjadi tokoh. Ya. Yang terakhir au mutoh, ditaati. Ditaati pemimpin kita menyuruh kita setiap kali naik motor pakai helm, kita taati, ini belum melampaui batas. Ya. Setiap kali berhenti di lampu merah, lampunya masih merah, kita disuruh berhenti, maka ini belum melampaui batas. Ya. Dan seterusnya yang kita saksikan sehari-hari belum melampaui batas. Ya. Tapi kalau pemimpin kita sudah menyuruh kita, misalnya laki-lakinya suruh memangkas singgot, nah ini ditaati melampaui batas. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil qahir. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia, walaupun pemimpin kita, kalau itu berarti bermaksiat kepada qahir, melampaui batas. Jadi letak melampaui batas di mana? Di syariat itu. Yes. Nah, ini terjadi pada pemimpin-pemimpin yang perhatian terhadap Islam, sementara dia tidak paham. Yes. Walillahilham, kita hidup di negeri, sebuah negeri yang pemimpinnya kurang perhatian terhadap Islam. Ini salah satu nikmat. Ya, ini salah satu nikmat. Antum jangan buru-buru mengatakan ini musibah. Sebagian mengatakan musibah. Pemimpin kita tidak perhatian terhadap Islam. Coba kalau perhatian terhadap Islam, sementara ilmu mereka tidak mengikuti ilmu sunnah. Coba kalau pemimpin kita, presiden kita, menteri-menteri kita, semua perhatian kepada Islam menurut keyakinan mereka, apa yang terjadi? Bisa-bisa tahlilan diwajibkan, maulid Nabi diwajibkan. Ya, kenapa? Perhatian terhadap Islam, dikiranya ini Islam. Walillahilham, ini salah satu nikmat. Pemimpin kita tidak memperhatikan Islam, akhirnya apa? Kita tidak diwajibkan berbuat bid'ah. Ya, ini nikmat. Daripada negeri jiran kita, ya, lebih perhatian terhadap Islam, maka aliran-aliran yang menurut mereka berbeda dengan kebiasaan mereka, ya, mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Syafi'i menurut versi mereka, perhal Syafi'i berlepas diri, dilarang. Ya, di kita tidak dibebaskan. Ah, ini makna dari ucapan Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan hari ini tidak adanya negeri Islam yang tegas-tegas mengatakan kami negeri Islam, tidak ada. Itu nikmat. Itu nikmat. Kenapa? Karena pemimpin kita tidak paham terhadap Islam, bukan seorang ulama, ya, dan tidak dilingkungi oleh para ulama. Para ulama tidak ada di sekitar para pemimpin kita. Ini salah satu ucapan Syekh Al-Albani yang barangkali mencengangkan sebagian orang hizbiyyin harafiyyin. Ya. Dan terbukti. Ya. Coba seandainya pemimpin kita perhatian terhadap Islam, maka terjadi apa yang kita khawatirkan seperti tadi. Tahlilan diwajibkan, dan kan sampai hari ini tidak diwajibkan. Pemimpin kita ngadain maulid, tapi enggak, yang enggak ngadain enggak diapa-apakan. Ya, tidak diapa-apakan. Ya, para khotib yang berceramah tentang bid'ahnya maulid, tahlilan dan seterusnya, enggak apa-apa, bebas saja, enggak ditangkap-tangkap. Gitu ya. Karena memang pemerintah kita tidak begitu perhatian terhadap Islam ini. Gitu ya. Yang penting tidak mencuri, yang penting tidak ngebom, yang penting tidak neror, yang penting tidak merugikan sesama muslim. Ini salah satu. Ah, kecuali jika pemimpin kita ini faham atau minimal berada di tengah-tengah para ulama ahlu sunnah, ketika mereka memperhatikan Islam, tentu jadi nikmat. Ya, yeah. Bagaimana di Saudi misalnya, pemimpinnya di kiri kanan mereka para ulama, maka keluarlah fatwa-fatwa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu jadi nikmat. Ya. Yeah. Wa qawluhu bil jib haitsu fassaraha Amir al-Mu'minin Umar radhiyallahu anhu bi annaha al-istihara. Umar menafsirkan al-jib dengan sihir. Wa amma tafsiruhu at-taghut bisyaitan fa innahu min babit tafsiri bil mithal. Ini seperti yang kita singgung tadi, bahwa Umar menafsirkan taghut itu dengan syaitan adalah ala sabilil mithal, sebagai contoh saja, bukan ibadah. Mana contoh bahwa banyak para ulama yang menafsirkan dari segi contoh bukan pembatas? Ini yang akan beliau terangkan. Wassalafu rahimahumullah yufassirun al-ayata ahyanan bimithalin yuhtada alaih. Para salaf, yang dimaksud para salaf secara zaman adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun setelah itu bukan salaf lagi, tapi khalaf secara zaman. Adapun secara pemahaman, maka sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman, bahkan Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi bersama Nabi Isa adalah salaf secara pemahaman, pemahaman yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Secara zaman, tiga kurun tadi. Para salaf menafsirkan ayat itu kadang-kadang ala sabilil misal, contoh saja. Contoh saja. Yeah. Seperti apa yang terdapat dalam surah Fatir. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astawfayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, ya, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini Allah menyebut tentang kaum muslimin, kaum mukminin. Wa minhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka itu yang mewarisi Alkitab itu ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang pertama, yang buruk. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, umat pertengahan. Ini lebih baik. Nomor dua. Yang terakhir, yang terbaik. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Yang terbaik, yang ketiga, yaitu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Tiga pembagian kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Siapa? Berzina, peminum khamr, penjudi, jarang sholat, tidak puasa Ramadan, dan seterusnya. Tapi mereka masih kaum muslimin, bukan orang kafir. Kelompok apa mereka ini? Dzalimul nafsihi. Karena seluruh dosa besar yang dilakukan, berarti dia mendolimi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam terjatuh dalam dosa yang sangat besar, yaitu mendekati pohon larangan itu, apa kata beliau? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb, aku telah mendolimi diriku sendiri. Setiap perbuatan dosa besar itu mendolimi dirinya sendiri. Yes. Tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak haji padahal mampu, berzina, minum khamr, berjudi, itu semua mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid pertengahan. Pertengahan artinya ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya sekali waktu berbuat dosa, sekali waktu minum khamr, sekali waktu berjudi. Yes. Kewajiban dilaksanakan, dosa kadang diterjang. Ah, yang terakhir, yang terbaik, sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba dalam kebaikan. Siapa mereka ini? Orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Salat, zakat, puasa, haji, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, dan seterusnya. Ya. Yeah. Ini tafsiran bakunya, tafsiran yang mudah dipahami. Bagaimana tafsiran sebagian sahabat? Qala ba'dul mufassirin, sebagian al-mufassirin menafsirkan dengan apa? Dengan tidak seperti tadi tafsirannya, tapi contoh. Contoh. Az-zalimu li nafsi, orang yang mendzalimi dirinya sendiri, siapa? Alladzi la yusalli illa ba'da khurujil waqt, yaitu orang yang setiap kali sholat selalu habis waktu. Ya, sholat zuhur sudah masuk asar, sholat asar sudah masuk maghrib, sholat maghrib sudah masuk isya dan seterusnya. Sholat subuh sudah terbit matahari. Ini dzalimul li nafsi, orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Apa contoh? Kalau tadi kan bukan contoh, ya, pahamlah kita insya Allah. Wal muqtasid alladhi yusalli fi akhiril waqt. Adapun al muqtasid, orang pertengahan, yaitu orang yang sholat di akhir waktu, sholat asar setengah jam lagi mau asar, mau maghrib, sholat maghrib 10 menit lagi mau isya, sholat isya waktu sudah hampir tengah malam dan seterusnya. Salat subuh matahari hampir terbit, ya, tapi waktu masih ada. Aini al-muqtasid. Bagaimana as-sabiqun bil khairat, orang yang berlomba dalam kebaikan, alladhi yusalli fi awalil waqt, yaitu orang yang salat di awal waktu. Ini tafsiran ba'dul mufassirin tentang ayat tadi. Dzalimu li nafsi al-muqtasid sabiqun bil khairat. Apa contoh? Oleh karena itu, sebagian ahli tafsir lagi menafsirkan dengan contoh lain, ya, dengan contoh lain, tidak seperti tadi. Kalau kita membatasi diri dengan tafsir tadi, berarti kita akan menolak contoh yang lain. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Umar, dibahas oleh beliau di sini, ternyata itu hanya contoh. Kita tidak bisa menyalahkan ucapan Umar karena itu betul kalau dianggap sebagai contoh. Tapi membatas tidak. Apa tafsiran lain tentang dzalimul li nafsihi alladzi la yukhrijuz zakah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu dzalimul li nafsihi, seorang mukmin yang buruk. Wal muqtasid, seorang mukmin yang pertengahan, man yukhrijuz zakata wa la yatasaddaq, orang yang mengeluarkan zakat tapi dia tidak bersedekah. Jadi dia tidak pernah bersedekah, melihat tetangganya kelaparan, melihat saudaranya tidak bisa membayar biaya rumah sakit, melihat saudaranya tidak bisa bayar SPP anak-anaknya, dia diam saja. Ya, karena itu bagian dari sedekah. Itu enggak wajib kata dia. Saya hanya mau zakat. Itu muqtasid yang pertengahan. Adapun yang terbaik, wassabiqum bil khairat man yukhrijuz zakata wa yatasaddaq, yaitu orang yang membayar zakat dan bersedekah. Dua-duanya dilaksanakan. Berarti dua tafsiran yang hanya contoh. Ya, maka tafsiran bakunya normalnya yang meliputi ya seperti yang kita bahas tadi, ya, yang paling buruk yaitu yang berbuat dosa besar tidak melaksanakan kewajiban, yang pertengahan melaksanakan kewajiban tapi masih melakukan dosa-dosa, yang terbaik yaitu sabiqum bil khairat, yaitu orang yang hanya melaksanakan kewajiban dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Ya, contohnya ya banyak sekali. Kenapa? Kenapa memakai contoh? Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam beberapa kali menyebut tentang contoh. Ya, bukan pembatas. Ya, nanti mungkin tahu tentang 7 golongan ya yang akan mendapatkan naungan. Nanti akan dibahas oleh beliau, itu contoh, bukan pembatas. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, ya ternyata bukan tiga. Ya. Kemudian ittaku sab'un mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh dosa yang merusak. Apakah hanya tujuh? Tidak delapan, sembilan, sepuluh? Jawab, bisa puluhan. Itu contoh. Berarti apa yang diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sendiri bersabda dan itu sekedar contoh. Sebagaimana tentang inah dan itu hanya contoh. Kembali kepada tafsiran Umar tadi radhiyallahu an, bahwa thagut ditafsirkan dengan syaitan itu adalah contoh. Li'anna thagut a'ammu minasy syaitan. Thagut itu lebih umum, lebih luas dari syaitan. Fal asnamu tu'tabaru min at-tawagi. Buktinya apa? Berhala-berhala itu bagian dari thagut. Kalau dikatakan thagut itu hanya syaitan, padahal berhala batu kan bukan syaitan. Berarti bukan thagut, meski berhala yang disembah-sembah termasuk thagut. Oke. Mana dalil? Ya, sudah dibahas oleh beliau Al-Maidah ayat 60. Wa'abarat thagut, mereka menyembah thagut. Apa? Berhala. Patung-patung itu mereka sembah, tentu patung itu menjadi thagut. Wal ulama wal umara alladziina yudilluna an-naasa yu'tabaruna thawaghit. Begitu juga para ulama, begitu juga para umara, ulama as-su, ya. Para ulama, para umara, para pemimpin itu juga bisa menjadi thagut kalau memerintahkan manusia berbuat kesesatan. Mengajak manusia berbuat bid'ah. Sebagaimana Khalifah Al-Ma'mun yang memaksa kaum muslimin, memaksa para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ketika ditaati dan kaum muslimin meyakini bahwa itu makhluk, maka beliau menjadi thagut. Yes. Berarti thagut bukan hanya syaitan. Li'annahum thagaw wa zadu ma laysa lahum bihi haq. Karena mereka thagaw. Apa thagaw? Melampaui batas. Ya. Thagaw itu walamma thagal ma, ketika air itu sudah melewati batas. Melampaui batasnya. Tidak berhak bagi seorang ulama, tidak berhak bagi seorang pemimpin untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Oh, ada seorang ulama atau pemimpin menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mengharamkan para laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Ya, ditaati, ya ini bisa. Ya. Mengharamkan para wanita pegawai negeri untuk memakai jilbab misalnya. Ini bisa menjadi thagut apabila ditaati. Wazadu ma laysa lahum bihi haq, menambah apa yang bukan hak mereka. Kan bukan hak mereka. Haknya hak Allah dan Rasulnya. Menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Ya. Kita lanjutkan dengan ucapan Jabir. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti yang kita yakini mengikuti para imam sebelumnya, bukan hanya qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Lihat, ini ada qala Umar, ada qala Jabir. Artinya, untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah perlu ucapan para sahabat, bahkan tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Bahkan tidak tercela hari ini ketika ada orang mengatakan Bukhari mengatakan, Al-Imam Abu Dawud mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan. Ini tidak tercela karena memang mereka ulama. Ya, kecuali jika jelas-jelas ucapan Syekhul Islam itu bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan sunnah sahihah, ya tentu ditolak. Kan mudah kan? Jika berselisih para ulama, kembalikan kepada kaidah. Apa kaidahnya? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qala Jabir, berkata Jabir, Jabir bin Abdullah, at-tawagitu kuhan. Yang dimaksud dengan thagut, tawagit jamak dari thagut, yang dimaksud dengan thagut, thagut itu adalah kuhan, jamak dari kahin. dukun-dukun. Berarti lain lagi ya. Umar mengatakan tagut itu syaitan, Jabir bin Abdullah mengatakan tagut itu kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihimus syaitan, di mana setan datang kepada para dukun itu. Maka dukun akrab dengan setan, didatangi oleh setan dari dulu sampai hari ini. Siapa yang membantu dia bisa mengetahui ini, bisa mengetahui itu, berani mengatakan ini, berani mengatakan itu, setan. Coba kita yang tidak kedatangan, kan gak berani ya. Hari ini di rumahmu ada siapa ya. Antum berani jawab? Gak berani, karena antum gak kedatangan setan ya. Kalau antum didatangi setan, antum berani. Oh, ada ibu saya sedang duduk di sebelah sini, istri saya duduk di sebelah sini ya. Dikasih tahu oleh syaitan. Sebab kalau dikasih tahu oleh Allah, berarti wahyu belum putus ya. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Kalau dikasih tahu oleh malaikat, maka batal suratul tahri. Yaf'aluna ma yu'mar, la yahsuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'mar. Sifat malaikat adalah tidak mau melakukan apa yang tidak diperintah oleh Allah. Malaikat hanya melaksanakan perintah Allah. Ya, Allah tidak memerintahkan seperti itu karena wahyu sudah putus. Nah, berarti setan. Jin. Maka jika ada orang aneh berani mengatakan ini, berani mengatakan itu, kadang benar, kadang salah. Ya. Salah benarnya sekali, salahnya? Iya. 100 kali. Ya. Kana yanzilu alaihimus syaitan, tagut itu adalah para dukun yang didatangi oleh syaitan. Fi kulli hayyin wahid, di setiap hay ada satu dukunnya. Hay ini kelompok masyarakat, kabilah, suku, kalau kita kampung lah ya. Satu kampung dukunnya satu ya. Kan biasanya begitu ya. Ada saja, untuk di daerah-daerah itu di situ ada aja dukunnya di atas. Asal ada apa-apa, orang nanya ke situ ya. Satu ya. Satu desa itu ya. Satu ya. Umumnya, umumnya mungkin 2-3 desa satu mungkin. Ya, umumnya seperti itu. Hai. Dan hai kan tidak bisa diterjemahkan letter-letter bisa kampung. Ya, satu kelompok. Ada. Ada yang ampuh, ada yang kurang ampuh, ya. Ada jahiliyah seperti itu. Di zaman jahiliyah seperti itu. Ada. Umumnya ada satu. Ya. Nah, mari kita lihat syarah dari beliau. Hada aydan min babi tafsir bil misal, kata beliau Syaikh Utsaimin, ini juga tafsir ala sabilil misal, contoh. Bukan pembatas ta'rif seperti tadi. Haitu innahu ja'ala min jumlati tawaghit al-kuhan, di mana Jabir bin Abdullah menjadikan tagut-tagut itu sebagai dukun. Dukun adalah tagut. Wal kahin kila huwa alladhi yukhbiru amma fi at-tabi'ah. Beliau membahas kahin itu apa? Dukun itu apa? Dijawab oleh beliau, huwa alladhi yukhbiru amma fi at-tabi'ah. Orang yang suka menceritakan, menghabarkan sesuatu yang tersembunyi, yang orang tidak tahu. Dia juga tidak tahu, pasti tidak tahu. Dia jadi tahu karena dikasih tahu oleh setannya itu. Ketika kejadian itu berlangsung, ketika motor itu tercuri, dia tidak ada di situ. Dia di rumah dia, jaraknya jauh, 15 km misalnya. Tapi dia bisa tahu, bisa mengatakan yang mengambil pakai baju merah ya, jalannya ke arah barat dan seterusnya ya. Biasanya begitu saja jawaban ya. Karena mungkin setannya gak tahu namanya ya. Mungkin setan gak kenal ya. Nah, setan ngasih tahu pakai baju merah jalannya ke sana ya. ya kan susah juga, buat apa? Ya, sudah syirik nggak ketemu juga, kan biasanya nggak ketemu ya, umumnya nggak ketemu, iya bayar, ya kadang-kadang mahal, gitu, ya. Maka lemah sekali kekuatan setan itu, memang lemah sekali, bagaimana yang sudah kita bahas, lemah sekali, jauh lebih kuat kekuatan manusia, ya. Kekuatan manusia insya Allah jauh lebih kuat. Polisi misalnya menyelidiki, dicari, insya Allah bisa ketemu. Ya, motor-motor tertentu misalnya dicuri, insya Allah bisa ketemu. Ya, kadang-kadang kalah sama preman. Ya, hilang dompet, hilang handphone. Ya, datang ke ketua preman, besoknya ketemu. Ya, nah, orang yang nyopet anak buahnya preman itu, orang masih preman. Ya, dukun kalah sama preman. Ya, nah, ini kekuatan manusia. Itu baru preman, apalagi polisi. Gitu ya. Maka sangat-sangat bodoh kalau kita percaya kepada kekuatan-kekuatan setan, dukun. Ya. Ah, dari sini taulah kita bahwa dukun urut, dukun bayi yang sering disebut dukun oleh sebagian kaum muslimin tidak masuk di sini. Karena dukun urut kan cuma ngurut saja, dukun bayi ya dia bagaimana membantu kelahiran seorang ibu, seorang bayi, tidak berbicara tentang gaib, hanya kadang disebut dukun, dukun bayi, ya. Jadi sama-sama dukunnya, tapi beda jauh, ya. Jadi dukun yang terlarang, yang dimana ketika kita datang maka ibadah kita selama 40 hari tidak diterima. Kalau kita membenarkan ucapan si dukun tersebut maka kita terancam kafir. Itu yang seperti ini, alladhi yukbiru amma fiddomiyah, yaitu yang mengatakan, menghabarkan sesuatu yang tersembunyi. Wakila alladhi yukbiru anil mugayyabat fil mustaqbal. Ada juga yang mengatakan orang yang menghabarkan, menceritakan hal-hal yang gaib yang akan terjadi, yang sudah terjadi seperti tadi, meramal juga kan, karena dia tidak melihat. Ini yang akan terjadi, apa yang akan terjadi di Jakarta ini tahun 2015, apa yang akan terjadi pada dirimu nanti 2 tahun lagi. Dia berbicara berdasarkan garis tangan, berdasarkan ini itu. Maka ini termasuk bagian dari dukun. Wa kana haula'il kuhan tanzilu 'alaihim syayatin. Para kahin itu, para dukun itu turun kepada mereka setan-setan. Pembahasan awal dulu kita membahas tentang bagaimana setan itu, para jin itu berlapis-lapis naik ke langit untuk apa? Mencuri berita. Mencuri berita. Allah berfirman, didengar oleh para malaikat dan termasuk Jibril, kemudian pingsan para malaikat demi mendengar suara Allah itu. Kemudian satu persatu mereka ciuman. Yang pertama kali ciuman adalah Jibril. Lalu mereka bertanya kepada Jibril, "Maza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Allah? Ya, rupanya mereka tidak tahu. Keburu pingsan mendengar suara Allah. Jibril menjawab gini. Allah berfirman bahwa akan terjadi anu di daerah ini, tahun sekian, tanggal sekian, hari anu. Ini ucapan ini yang dicuri oleh para jin, para setan. Bukan firman Allah. Bukan langsung suara Allah. Kalau suara Allah jangankan jin, Jibril saja pingsan. Kan sudah kita bahas tadi. Dicuri, kemudian Sufyan yang meriwayatkan hadis ini membentangkan tangannya seperti ini, jari-jarinya ya. Jadi setan pertama yang mendengar berita itu diberikan kepada setan kedua diberikan kepada setan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai terakhir. Karena mereka bekerja sama seperti itu karena takut keburu mati, kan mereka dilempar dengan jihad. Mereka dilempar dengan jihad. Terutama ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah diutus. Ini pun sudah dibahas oleh beliau. Nah, kemudian yang terakhir, menyampaikan kepada yang paling bawah di bumi, yang paling dekat dengan bumi, menyampaikan kepada dukun, kahin. Kahin itu menunggu datangnya pencurian berita itu sambil melakukan gerakan seperti ayam mematok makanan. Ya, kan begitu. Dukun itu kalau nunggu wangsit kan begitu, ya. Seperti ayam mematok makanan. Kan enggak begini. Enggak begini, ya. Sudah perlu. Disampaikan dan dicampur dengan 100 kebohongan. Mi'adzat bati. 100 kebohongan. Berarti nilai kebenarannya itu sedikit sekali karena dicampur dengan 100 kebohongan. Ya. Bima izdarafu minas sam'i minas sama', setan-setan itulah yang mencuri berita di langit kemudian disampaikan kepada para dukun tadi. Wa kana kullu hayyin min ahya'il 'arab, setiap hai itu lebih kecil dari kabilah saya kira, ya. Ada bangsa, ada suku, ada kabilah. Ini di bawah kabilah, hai. Ya. Kita tidak temukan bahasa kita apa, mungkin marga kali, ya. Setiap hai itu di antara ahya'ul arab itu mempunyai satu kahin. Mempunyai satu dukun, yastakhdimu syayatin. Mereka bekerja sama dengan setan, menghambakan diri kepada setan. Fatasarikulahu sam, setan yang mencuri berita di langit. Fatasi bikhobari samai ilai, lalu setan itu datang kepada dukun tersebut dengan membawa berita dari langit. Ya, ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب para dukun saja yang disebut dengan tawaf. وتفسير جابر رضي الله عنه تفسير بالمثال. Karena itu tafsir dari Jabir radhiyallahu anhu tadi adalah tafsir ala sabilil mithal, contoh, sebagaimana tafsirnya Umar radhiyallahu anhu. Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, hadis yang sangat masyhur, istanibu as-sab'al mubiqah, jauhi oleh kalian tujuh yang merusak. Tujuh yang dimaksud tujuh dosa, tujuh dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hun, apa tujuh dosa yang merusak tersebut? Ada jawab oleh Nabi, syirik, sihir dan seterusnya nanti akan dibahas. Di sini beliau membahas tentang ijtanibu as-sab'al mubiqah. Ijtanibu as-sab'al mubiqah, jauhi tujuh dosa yang merusak. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ansaqul khalqi lil khalq. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang ansah dari kata nasi, isim takdir yang diikuti dengan isim menunjukkan paling. Jadi beliau manusia yang paling suka menasihati orang. Kan banyak dari kita ini ada yang senang nasihat, ada yang melihat temannya berbuat buruk dijamin saja. Ada orang yang melihat bahkan saudaranya, bahkan istrinya, anaknya berbuat buruk diam saja. Rasulullah itu orang yang paling gemar memberikan nasihat. Ya, di antara kita ada yang tidak bisa melihat temannya berbuat salah, ya, begitu yakin temannya berbuat, dinasihati. Rasulullah itu yang paling nomor satu dalam masalah nasihat. Sampai Allah mewajibkan kepada beliau untuk bicara ketika di hadapan beliau ada kesalahan. Sampai muncul kaidah, jika beliau diam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan beliau, maka perbuatan itu boleh benar. Kalau salah, pasti dinasihati oleh beliau. Ya, karena beliau adalah manusia yang merupakan orang nomor satu dalam masalah nasihat. Dan nasihatnya tentu benar. Kalau kita kan banyak di antara kita yang ngasih nasihat, tapi nasihatnya beliau. Nasihatnya salah. Ya. Daripada susah cari kerja, ini sudah kerja dapat, diterima, gajinya bagus, belasan juta. Ya, nggak apa-apa potong jenggot. Ya, saya nasihati antum aja. Ya. Nah, nanti kan kalau sudah diterima kan lama-lama kan tumbuh sendiri itu jenggot. Ya, nah, nanti jenggotan lagi. Ya, kan nggak mungkin hilang terus. Ya, saya kasih nasihat antum daripada antum cari kerjaan susah. Nah, kita lihat nasihati, ternyata itu bukan nasihat. Kalau Nabi tidak mungkin. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi pasti hak, pasti benar. Gitu ya. Fa kullu syai'in yadurru an-nasa fi dinihim, segala sesuatu yang bisa memudaratkan manusia, memudaratkan kaum muslimin dalam masalah agama dan dunia, yuhadziruhum minhu, pasti ditahdzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Tidak mungkin Nabi dia. Ya, semakin besar bahayanya, semakin besar mudaratnya, semakin keras teriakan Nabi. Ya, yang dimaksud tentu semakin besar nilai takdirnya. Kan yang paling berbahaya syirik. Maka yang paling keras takdir Nabi kan dalam masalah syirik. Yang dimaksud ancaman-ancaman orang yang berbuat syirik, tidak diampuni dosanya, seluruh amalnya hapus dan seterusnya, itu yang dimaksud keras. Ya. Walihada qal, oleh karena itu Nabi bersabda, ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Wahia ablagu min qawlihi utruku, ini lebih baligh, lebih syadid, lebih dalam, lebih fasih daripada utruku, tinggalkanlah. Kan maknanya hampir mirip, jauhilah, tinggalkanlah. Tetapi jauhilah istanibu itu lebih fasih, lebih baligh, lebih syadid, lebih besar. Lianna al-ijtinaba ma'nahu an takuna fi janibin wa hiya fi janibin akhar. Karena istanibu dari kata janib, sisi, yang dimaksud engkau berada di satu sisi, yang engkau jauhi itu di sisi lain. Tujuh dosa itu ada di satu sisi, engkau ada di sisi yang lain, jauh. Wa hadha yastalzimu al-bu'da anha. Ini menunjukkan pasti jauh. Wastalibu ay utruku. Yang dimaksud jauhilah tentu tinggalkanlah, jangan lakukan. Bal asyaddu min mujarradit tsab. Tetapi lebih syadid, lebih keras, lebih dari sekedar meninggalkan. Karena banyak orang yang tidak berjudi, tapi tidak jauh dari judi. Ada orang tidak berzina, tapi tidak jauh dari zina. Ada orang tidak minum khamr, tapi tidak jauh dari khamr. Ini jangan. Ya. Maka jika orang jauh dari khamr, tentu dia tidak minum khamr. Jauh dari zina, maka dia tidak akan berzina. Jauh dari judi, maka dia tidak berjudi. InsyaAllah ta'ala. Kan seperti itu keadaannya pasti ya. Li'anna al-insana qad yatruku syai'a wa huwa qaribun minhu. Kadang-kadang manusia tidak melakukan sesuatu, tapi masih dekat. Seperti tadi. Ya. Dia tidak korupsi, tapi dia dekat sekali dengan korupsi. Kiri kanannya, bahkan ikut apa ambil tahu persis di depannya. Dia tidak memakan hasilnya. Seperti ini jangan. Fa idza qila ittanibhu ya'ni utruku ma'al bu'i. Maka jika seseorang mengatakan ijtanibhu, jauhilah dia, maka ini bermaksud mengandung arti tinggalkan dia dan jauhi. Ya, utruku ma'al bu'i. Wa qawluhu az-zab'ul mubiqat. Az-zab'ul mubiqat, tujuh dosa yang merusak. Hadza la yaqtadi al-hasan tadi yang kita singgung di awal. Ini bukan pembatas. Berarti dosa yang bisa merusak bukan hanya tujuh tersebut, hanya contoh. Ya. Maka di dalam tujuh itu kan syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan anak yatim, lari dari peperangan, menuduh orang baik-baik berzina, ya. Di sini tidak ada minum khamr. Di sini tidak ada berjudi. Bahkan di sini tidak ada tarkus salat. Meninggalkan salat berarti meninggalkan salat tidak merusak, ya. Maka pemahaman yang paling dangkal sekalipun kita akan mengatakan memahami bahwa ini bukan pembatas. Ya, sebab sekali lagi kalau ini pembatas, kita akan katakan bahwa tidak sholat bukan merusak, tidak puasa Ramadan tidak merusak. Yang merusak hanya syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh berzina. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu oleh beliau sekaligus menunjukkan bahwa Nabi betul-betul berbicara berdasarkan wahyu. Karena poin per poin yang diucapkan oleh Nabi dalam tujuh dosa ini betul-betul mewakili yang lain. Betul-betul mewakili yang lain. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ucapan beliau betul-betul wahyu. Wa inna hunaka mubiqatun ukhra, karena ada dosa-dosa lain di luar yang tujuh itu yang juga membinasakan. Ya, walakinna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqsuru ahyanan ba'd al-anwa' wal ajnad. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyebut jenisnya saja, macamnya saja, bagaimana nanti yang akan dikupas oleh beliau. Wala ya'ni bidzalika 'adama wujudi ghairiha, bukan berarti bahwa tidak ada yang lain. Yang merusak itu cuma tujuh, enggak ada yang lain. Keliru. Tujuh tersebut sekali lagi hanya misal, contoh bagaimana yang disinggung oleh beliau. Nah, termasuk apa? Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ya, yaumil mahsyar. Ternyata ini juga bukan pembahasan. Ya, bisa 8, bisa 9. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Orang itu apa? Kan cuma tiga hal itu ya. Ya, ya. Para ulama tidak menemukan yang lain di luar tiga itu. Apa coba? Ya. Nah, maka para ulama mengatakan itu pembahasan. Seperti takbir 7 kali, takbir 5 kali, tentu pembahasan. Langit ada 7, tentu ini pembahasan. Ya. Kita bisa memahami berdasarkan pemahaman para imam mana yang pembatas, mana yang bukan. Silakan. Bahasa, ya, bahasa. Jadi sihir ini bisa bermakna sihir dari setan, bisa bermakna secara bahasa. Nah, maksud Nabi inna ba'd min ba'dil bayan la sihran, sebagian bayan ceramah itu bisa menyihir, itu adalah bahasa. Dan kita menyaksikan, ya. Oh, karena dia saking apa hebatnya, orator dia, maka tersihir. Sebagaimana beberapa kaum muslimin yang tersihir oleh Hasan bin Ubaidillah waktu itu di Jombang ketika membahas tentang bayat, tersihir. Jamaah yang hadir di situ tersihir dan menangis karena dia memberikan bayan ceramah yang menakjubkan. Dan tentu keliru, kan? Bahwa orang yang tidak berbaiat maka kafir. Maka para jamaah yang hadir menangis dan memohon merengek kepada dia untuk siap dibaiat. Dan dibaiatlah malam itu. Baiat pertama kali pada diri mereka sampai hari ini. Ya, sihir. Yang gimana? Iya, nujum apa sihir apa santet ini jelas bukan bahasa, ya, ini jelas bukan bahasa. Artinya betul dia mati karena sihir itu, karena santet itu, karena nujum itu dan itu ada sihir yang menipu mata seperti sihirnya Firaun, penyihirnya Firaun, tukang-tukang sihir Firaun yang kita bahas kemarin, itu menipu mata manusia. Bahkan matanya Nabi Musa ditipu, kan? Nabi Musa mundur-mundur, takut. Berarti Nabi Musa ikut ditipu melihat tambang-tambang itu seolah gula. Ya. Ah, tapi tidak semua sihir menipu, artinya betul-betul. Betul-betul. Buktinya apa? Mati. Itu. Dengan santetnya itu dia mati. Tapi sekali lagi kita tidak boleh takut ya. Karena kekuatannya kecil sekali dibanding dengan kekuatan manusia. Tapi membentengi diri tidak ada salahnya. Ya, tentu benteng yang sangat kuat tahu diri. Ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kalau mau ditambah bisa dengan zikir pagi dan petang, membaca An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya menjelang tidur, diusapkan ke seluruh badannya yang bisa dia usap, setelah ditiup tangannya, memakan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, 7 butir di sore hari. Ini sebagai tambah. Ya. Apakah yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari bahaya sihir yang dibuat oleh para dukun dengan bantuan setan? Seperti tadi saya kira ya, membentengi diri dengan benteng yang paling kokoh kuat yaitu tauhid. Benteng terkuat adalah tauhid. Kemudian ditambah dengan ketaatan-ketaatan dan wahyu telah terputus, namun ada hadis yang menyatakan wahyu akan diturunkan di akhir zaman melalui mimpi orang-orang beriman. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mimpi seorang yang beriman merupakan wahyu? Bukan wahyu. Kalau wahyu telah terputus, tidak mungkin akan datang lagi. Yeah. Mimpi bukan wahyu, kecuali mimpi para nabi jelas wahyu. Ar-ru'ya at-thariqah tidak disebut wahyu. Ar-ru'ya at-thariqah mimpi yang benar. Nanti di akhir zaman hampir-hampir mimpinya seorang mukmin itu selalu benar. Ya. Siapa yang mimpinya selalu benar? Yaitu orang yang bicaranya selalu benar. Oleh karena itu para nabi dan rasul mimpinya selalu benar. Karena para nabi dan rasul ketika berbicara selalu benar, maka dalam mimpinya pun benar. Tapi orang selalu bohong, mimpinya juga bohong ya. Sampai mimpi membohongin orang ya. Karena memang gak mimpi juga tukang tipu gitu. Nah ini ada ya, mimpinya seperti ini. Dan mimpi ini bukan ajar. Mimpi bukan ajar. Dan bukan diambil sebagai pertimbangan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi buat apa? Sekedar kabar gembira saja. Sekedar kabar gembira saja. Ya. Sudah 17 tahun berumah tangga, belum punya anak. Tiba-tiba mimpi sedang gendong bayi. Ya, seperti anaknya. Enggak selang lama, seminggu, dua minggu kemudian periksa ke dokter, ternyata istrinya hamil. Ya, jadi kabar gembira kan? Kabar gembira, diberi kabar gembira. Bukan diambil sebagai patokan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pak, kenapa enggak jadi datang? Katanya hari ini mau datang. Enggak. Soalnya tadi malam saya mimpi. Nah, ini enggak, ini konek. Ya, ini torekot-torekot sufi ya. Kenapa tiba-tiba bapak datang? Padahal katanya bapak kamu datang. Dia mengatakan saya dari malam mimpi. Enggak ada. Ketika saya melihat teman saya melakukan perbuatan dosa, saya ingin memberi nasihat kepadanya. Akan tetapi terkadang saya merasa malu dan tidak pantas untuk memberi nasihat karena saya juga sering melakukan dosa. Bagaimana ini? Ya sekaligus menasihati diri antum. sambil menasihati teman antum, sambil menasihati diri antum sendiri. Ya, kan alhamdulillah. Sebab kalau amar ma'ruf, memberikan nasihat, nunggu jadi orang baik, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua, tentu tidak akan tegak-tegak amar ma'ruf nahi munkar. Yang tersela, betul-betul tersela, orang yang menyuruh sholat tapi dia enggak sholat, orang menyuruh puasa tapi dia enggak puasa, orang melarang berzina tapi dia berzina, melarang mabuk tapi dia sendiri mabuk. Insya Allah kan kita tidak seperti itu. Adapun kita berbuat dosa, tentu karena kita manusia. Apakah orang yang mengikuti tauhid dapat dikatakan kafir? Tidak. Tidak. Ya. Harus dirinci lebih lanjut. Yang dia ikuti apa? Sekedar dosa besar, belum kafir. Tapi kalau yang diikuti itu kekufuran, menyembah berhala, ya tentu jadi kafir. Ini pun kan masih ancaman. Kan begitu. Sudah tegak hujah apa tidak? Barangkali belum tegak hujah. Karena banyak sekali mawali-mawali, penghalang-penghalang untuk mengkafirkan seorang muslim. Banyak sekali. Sudah tegak hujah, dia sudah didatangkan ayat. Adi, ya, masih ada satu pertanyaan. Paham atau tidak? Karena biasanya nggak paham kan? Jadi ayatnya disampaikan nggak boleh pak, ini dan ada, tapi dia nggak paham, gitu ya, nggak paham, ya. Nggak paham. Ya pemahaman orang kan beda-beda. Maka yang terbaik jangan mengkafirkan seorang muslim sama sekali. Ya si A, si B, si C-nya cukup kafirkan perbuatan, mendatangi dukun kafir, menyembah berhala kafir, bahkan tidak sholat kafir, tapi orangnya jahat. Ya, ada penghalang kok. Sujud kepada manusia, apa? Sujud kepada manusia, kafir. Kita lihat, Mu'adz bin Jabal dikafirkan oleh Nabi? Tidak. Mu'adz bin Jabal pulang dari Yaman, sujud kepada Nabi. Nabi kafirkan Mu'adz? Tidak. Kenapa? Mu'adz tidak paham. Kalau sujud kepada manusia itu gugur. Ya. Maka Nabi tidak memerintahkan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ayo baca syahadat lagi. Kamu telah kufur. Enggak kan? Ya. Nabi hanya mengatakan, "Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh menyuruh orang untuk sujud kepada sesama manusia, tentu aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami." Ya. Beliau tidak mengkafirkan Mu'adz bin apa hukum mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri? Istimna' haram. Haram. Al-Imam Syafi'i rahimahullah qaddar mani. Al-Imam. Ya, berdasarkan awal-awal surat Al-Mukminun. Ya, illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Segala bentuk pelampiasan syahwat itu haram. Melampiaskan syahwat birahi itu haram, kecuali kepada istri-istri dan budak-budak perempuan. Hanya dua itu yang haram. Maka lewat istri apapun bentuknya, asal bukan dubur, halal menurut bagian ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i. Ya. Adapun yang bukan istri, maka dalam bentuk apapun haram, kecuali budak. Apakah ada dalil yang mewajibkan pemerintahan sistem khilafah? Tidak ada. Tidak ada. Justru ada dalil pembolehan selain khilafah. Bahwa yang terbagus khilafah tentu. Ya, ini tidak ada khilaf dari ulama. Tetapi bahwa khilafah itu wajib, tidak. Mana dari disahih oleh Imam As-Sumuri kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa khalifahanku hanya berjalan berapa? 30 tahun. 30 tahun. Jadi masa kekhalifahan itu hanya berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu apa? Al-Muluk, raja-raja. Setelah dihitung, pas dari dibaiatnya Abu Bakar beberapa hari setelah Nabi wafat sampai terbunuhnya Ali, pas 30 tahun. Dari tahun 10 atau awal 11 sampai tahun 40. Ya, 30 tahun. Setelah itu Al-Muluk, raja-raja. Maka raja pertama kali dalam Islam seorang sahabat. Seorang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Nabi Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Doa yang sangat besar dari Nabi untuk Muawiyah. Seorang sahabat, raja yang paling adil di muka bumi. Sahabat adil menurut penilaian Islam tentunya, bukan menurut penilaian orang-orang kafir, apalagi Rafidah. Ya, orang-orang Rafidah sangat benci kepada Muawiyah dan seterusnya. Ketika Nabi mengatakan Al-Muluk, beliau tidak mengharamkan. Kembali kepada faedah tadi, jika Nabi melihat atau berbicara tentang sebuah kesalahan, Nabi harus mengatakan bahwa itu salah. Jika raja itu haram, Nabi akan mengatakan setelah 30 tahun itu haram. Muncul Al-Muluk, raja-raja, dan itu haram. Tidak. Berarti kerajaan menurut Islam halal, boleh. Bahkan ketika menjadi dua, di zaman Muawiyah, Yazid, Marwan bin Hakam, sampai Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya, masih satu. Di muka bumi ini kekhalifahan Islam satu. Nah, setelah runtuhnya dinasti Umayyah, tercipta di barat, di Andalus, di Spanyol. Sementara di Baghdad tegak dinasti Abbasiyah. Berarti ada dua. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan ini salah satunya harus dibunuh, harus dienyahkan. Yang kedua tidak sah, tidak. Dua-duanya sah. Ya, karena memang jauhnya tempat. Yang satu di barat sana, Eropa, yang satu di Baghdad. Jauh. Enggak usah. Dua-duanya ada ulama, bahkan paling pengunjung. Antum tahu salah satu ulama di Andalus datang ke Baghdad untuk mencari Imam Ahmad dan tidak bertemu dengan Imam Ahmad karena beliau selalu berada di rumah, ya, tidak boleh keluar oleh khalifah dan seterusnya. Ini menunjukkan kita bahwa kedua khalifahan ini berjalan dengan biasa, tidak saling membutuhkan. Para ulama saling berkunjung. Ya, berarti orang yang berpendapat bahwa wajib menegakkan khalifahan ini batil. Dan sampai hari ini mereka kebingungan, gimana caranya? Ya, kira-kira caranya gimana? Karena nggak tahu caranya, teriak-teriak aja, khilafah, khilafah, khilafah. Nggak tahu caranya, caranya bagaimana? Apa ia mau para presiden Muslim itu, presiden Indonesia, presiden Brunei, presiden Irak, presiden Mesir, melepaskan jabatan masing-masing, kemudian bikin khalifah? Saya kira ini jauh sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.